akan terjadi tanpa seizinmu. Tuhan, walau lewat badai dan cobaan berat, ku tahu Tuhan pasti menolongku. Sebab Tuhan punya cara yang tak terpikirkan olehku. Tuhan punya jalan yang tak terpahami akalku. Ku yakin pasti rencanamu lah terbaik bagiku. Hatiku selalu percaya kepadamu. Dalam segala hal, tak akan terjadi tanpa seizinmu, Tuhan. Walau lewat badai dan cobaan berat, ku tahu Tuhan pasti menolongku. Sebab Tuhan punya cara yang tak terpikirkan olehku. Tuhan punya jalan yang tak terpahami akalku. Ku yakin pasti rencanamu terbaik bagiku. Hatiku selalu percaya kepadamu. Yang tak terpikirkan. makin pasti rencanamu.